الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita tentang usul iman yang disyarah oleh Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita berada pada pembahasan at-tamassuk bis sunnah bil kitabi was sunnah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memesan untuk kita berpegang teguh pada keduanya dan memesankan untuk kita memuliakan keluarga kerabat beliau alaihissalatu wassalam, sampai pada ucapan beliau wa fi hadza, dan pada hadis ini pemuliaan kepada Rasulullah dan kerabat beliau, bantahan telak untuk dua kelompok. Kelompok pertama adalah Ta'ifatul Rawafid, kelompok Rafidah Syiah, alladzina ghalau fi hubbi alil bait, yang gulu berlebih-lebihan keterlaluan terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta taqadu anna khilafata Abi Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum batilah, sampai mereka orang-orang Syiah Rafidah ini meyakini bahwa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum adalah kekhalifahan yang batil. Wa anna aliyan huwa aula bil khilafati ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sangat meyakini bahwa Ali adalah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan khilafah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadza fahum yusammuna aliyan bil wasi, dengan ini mereka menamai Ali dengan al wasi, ai wasiyyin nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang diwasiatkan kepadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kekhalifahan. Wa hadza guluwun fi ahli al-bait, ini termasuk gulu berlebih-lebihan terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ihdarun li fadli Abi Bakar wa Umar wa Utsman, ini juga termasuk menggugurkan keutamaan Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Wa ibtalul li khilafatihim, dan menganggap batil kekhalifahan mereka. Wa annahum zalamah muqtasibuna lil khilafah, orang-orang Syiah Rafidah menganggap bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman adalah orang-orang aniaya, orang-orang zalim yang merampas kekhalifahan dari Ali bin Abi Talib menurut persangkaan mereka. Bal hum yakulun, bahkan Syiah Rafidah mengatakan hum kafarah, bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya dari para sahabat, mereka adalah orang kufar. Wa ghairu dhalika min al-awsaf allati la taliqu bihim, dan yang lainnya dari sifat-sifat yang orang Syiah Rafidah sifatkan untuk para sahabat mulia ini yang tidak pantas untuk mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Wa qad zada al-amru fi hubbihim li ali al-bait bi za'mihim annahum 'abaduhum min dunillah, bahkan bukan cuma sekedar gulu begitu saja dalam mencintai keluarga kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan justru mereka menyembah abaduhum, menyembah imam-imam mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Falam yaktasiril amru ala i'tiqadi anna al-khilafata lahum ba'da ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma sekedar mereka meyakini bahwa khilafah itu sebenarnya haknya Ali sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi sampai pada derajat mereka mempertuhankan imam-imam mereka. Wa inama zadal amr ila an abaduhu min dunillah, sampai ke derajat mereka menyembah imam-imam mereka itu. Wa banau ala kuburihimul masyahid, dan bahkan mereka membangun di atas kuburan-kuburan imam-imam mereka masyahid, monumen-monumen. Wasammuha al-muqaddasat, dan mereka menamakannya dengan taib muqaddasat, tempat-tempat suci. Wahum yahujuna ilaihal an, bahkan mereka melakukan haji ke tempat-tempat itu, kuburan-kuburan itu. Barakallahu fikum. Bahkan mereka haji kemana? Ke Karbala. Mereka tidak bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik sebagaimana talbiyahnya kaum muslimin. Tapi mereka bertalbiyah labbaik ya Husain labbaik, labbaik ya Husain labbaik. Subhanallah. Syirkum billahi wa kufrum bih. Apa yang mereka lakukan, demikianlah keadaannya. Mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan haji di, barakallahu fikum, di kuburan-kuburan imam-imam mereka. Haulaihum ar-rawafid. Mereka-mereka ini orang Syiah Rafidah, alladzina ghalaw fi hubbi al-bait, yang gulu berlebih-lebihan dalam mencintai keluarga kerabat Rasulullah. Wa kharaju 'anil haqq ila al-kufr, dan mereka telah keluar dari kebenaran menuju kekufuran. Wasyirk wadh-dhalal, mereka keluar dari kebenaran menuju kesyirikan dan kesesatan. Ini kelompok pertama tentang masalah kecintaan terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyempal, menyimpang, Syiar Rafidah yang pertama. Yang kedua, hiya taifatun nawasib. Kelompok nasibah. Alladzina yubghiduna ahlal bait. Justru kelompok ini membenci keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat. Wa yatanaqasunahum. Bahkan mereka meremehkan, memandang enteng. Wayahutuna min qadrihim, meremehkan. Fahum ala tarafaina qidim minar rawafid, mereka adalah kelompok yang berseberangan hebat dengan orang Syiar Rafidah. Ini gulu, ini juga gulu. Faulaika yagluna wa haulai yufarrituna fi haqqi ahli albayt, mereka berlebih-lebihan dalam mencintai. Wahaula yufarritun, tidak memberikan haknya ahlul bait untuk dimuliakan dan dihormati. Bahkan mereka mencela dan membenci ahlul bait. Wa yatanaqasuna min qadrihim wa yadhmunhum, mereka mencela ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua kelompok ini, dua kelompok yang menyimpang. Lalu terus apa yang harus kita lakukan? Wa amma ahlus sunnah wal jamaah fahum tawassatu fi ahli al-bait. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka menempuh jalan tengah dalam menyikapi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafu qadrahum, ahlus sunnah mengenali hak-hak ahlul bait. Wa habbuhum, ahlus sunnah mencintai ahlul bait. Wa akramuhum, memuliakan mereka. Wa ihtaramuhum, menghormati mereka. Wa hafidhu fihim wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ahlus sunnah sangat menjaga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memuliakan kerabat beliau alaihi salatu wasallam. Khilafan lin nawasib, ini tentunya berbeda dengan orang nasibah yang membenci dan memusuhi keluarga kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahum lam yaglu fihim mithla guluwir rawafid, akan tetapi ahlus sunnah tidaklah berlebih-lebihan seperti apa yang telah dilakukan oleh Syiar Rafidah dalam berlebih-lebihan mencintai mereka sampai ke derajat menyembah mereka. Walam yahinuhum wa yufarritu fi haqqihim katafritin nawasib alladzina nasabu al-adawata li ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah tidak seperti Syiar Rafidah gulu dan berlebih-lebihan dalam mencintai kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ahlus sunnah tidak sama seperti an-nawasib yang meremehkan, memandang enteng bahkan barakallahu fikum menancapkan permusuhan untuk ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, an-nawasib alladzina nasabu at-taib, nasabu al-adawah. Nasabu memancang, makanya dikatakan nasibah. Nasabu mereka memancangkan bendera permusuhan untuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka digelari nasibah. Barakallahu fikum, nawasib. Wakada ushabihim ar-rasul alaihi salatu wassalam lihada yajibu al-amalu bi wasiyatihi alaihi salatu wassalam. Ahlussunnah sangat mengingat, sangat mengenali, sangat paham begitu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan, maka ahlussunnah adalah orang pertama yang menjalankannya. Tidak berlebihan dan juga tidak mengurangi haknya ahlul bait. Lihada yajibu al-amalu bi wasiyatihi. Oleh karena itu wajib bagi kita semuanya untuk beramal dengan wasiat Rasulullah alaihi salatu wasalam. Faman ahdara haqqahum wa tanaqqasahum faqad khalafa wasiyatahu. Maka barang siapa yang menggugurkan haknya ahlul bait, meremehkan, memandang enteng mereka, maka sungguh telah mereka barakallahu fikum menyelisihi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu baik. Wa fi lafdin kitabullah huwa hablullahil matin man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'alad dalalah. Di lafaz yang lain pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kitabullah, aku pesankan untuk kalian berpegang teguh kepada kitabullah. Kitabullah ini adalah hablullahil matin, tali Allah yang sangat kokoh. Man ittaba'ahu kana 'alal huda. Siapa yang mengikuti kitabullah maka dia di atas petunjuk. Wa man tarakahu kana 'alad dalalah. Dan barang siapa meninggalkan Al-Qur'an ini, kitabullah ini, maka pasti dia di atas kesesatan. Hadza tafsirul liqaulillahi ta'ala wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ini adalah tafsiran dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa atasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Al-Qur'an. Wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Faqad fassara al-haditha tayyib anna al-murada bihablillahi huwal Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala hablullah, tali Allah, Rasulullah tafsirkan sebagai Al-Qur'an. Wa anna man i'tasama bih, dan barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an itu fa innahu yahtadi, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Wa yuflih, dan dia akan beruntung. Wa yas'ad fid dunya wal akhirah, dia akan bahagia di dunia dan di hari akhirat selama dia mengikuti dan menjalankan Al-Qur'an. Qala ta'ala fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati 'ama. Qala rabbi lima hasyartani 'ama wa qad kuntu basira. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha. Wa kadhalika al-yawma tunsa. Faima ya'tiyannakum minni huda, maka ketika atau kapan saja datang kepada kalian dari aku petunjuk itu, faman ittaba hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan pernah sesat dan juga tidak pernah dia sengsara. Wa man arada an dhikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka untuknya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan nanti dia di hari kiamat dalam kondisi buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, pada saat nanti dibangkitkan dia di hari kiamat dalam kondisi buta, dia pun mengatakan rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta, wa qad kuntu basira, padahal dulunya di dunia aku melihat. Barakallahu fikum. Jadi ada orang-orang nanti dibangkitkan dalam kondisi buta, tidak melihat. Subhanallah. Insyaallah selamat wal afiyah. Qala kadzalika atatka ayatuna, demikianlah telah datang kepada engkau ayat kami, yakni Al-Qur'an, fanasitaha. Baik. Engkau melupakannya, engkau meninggalkannya, ya dilam ta'mal biha, engkau tidak menjalankannya. Walaysa ma'na nisyan annahu nasiya hifdhaha. Bukan makna nasiya melupakannya ini lupa menghafalnya atau lupa dia dari setelah dia menghafalnya, bukan. Akan tetapi tidak mengamalkannya. Wa innama nasiyal amal biha. Dia melupakan beramal dengannya, meninggalkannya. Walau kana yaqra'uha wa yahfadhuha. Walaupun dia membacanya, bahkan dia hafal Quran, kalau dia tidak mengamalkannya, maka berlaku ayat ini untuknya. Barakallahu fikum. Fa nasitaha, yani tidak beramal dengannya. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Oleh karena itu pada hari ini kalian juga akan dilupakan, maksudnya ditinggalkan, tidak diselamatkan, tidak disucikan. Barakallahu fikum. Bahkan diadab. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Demikianlah kami balas ganjari orang-orang yang melampaui batas, wa lam yu'min bi ayati rabbih, dan tidak mengimani ayat-ayat Rabb-nya. Fal insanu law amila bil Qur'an wa illam yakun yahfadhuhu fa huwa min ahli al-Qur'an wa min al-mutamassikin bih. Maka seorang manusia law amila bil Qur'an, seandainya dia beramal dengan Al-Qur'an walaupun dia tidak hafal Qur'an, maka dia termasuk ahlul Qur'an wa min al-mutamassikin bih, termasuk dia orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an selama tentu dia mengamalkannya. Falisatul masalatu masalatu hifdhihi wa hasb. Bukan masalahnya sekedar orang menghafal begitu saja Al-Quran. Bukan. Barakallahu fikum. Karena itu bukan tujuan akhir. Menghafal Quran bukan tujuan akhir. Tapi adalah itu jalan menuju tujuan akhir. Yani beramal dengan Al-Quran itu. Wa innamal masalatu hiya mada at-tamassuki bil Quran wal amal bih. Sejauh mana Anda berpegang teguh dengan Al-Quran dan beramal dengannya. Walakin yuqal inna hifdzal Qur'an innama huwa wasilah ila al-amali bih. Akan tetapi dikatakan bahwa menghafal Qur'an, membaca Al-Qur'an sebagai wasilah, sebagai perantara jalan untuk mengamalkan Al-Qur'an. Taib, untuk mendapatkan petunjuk, taib, dan terjauhkan dari kesesatan. Maka harus kita mempelajari Al-Qur'an, menghafalnya. Dan nabihi najah di dunia wal akhirah kama bayyana dzalika sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala. Li nabihi an-najah, karena dengan Al-Qur'an itu ada padanya keselamatan di dunia dan di hari akhirat sebagaimana yang diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faman arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Janji ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu bikum. Bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, bahwa di hidupnya dia di dunia ini sempit, dan di hari akhirat dia akan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapa yang tidak beramal dengan Al-Quran. Jadi kita berusaha membacanya sebaik mungkin sesuai dengan tuntunan dari barakallahu bikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita menghafalnya, kita mempelajarinya, serta mengamalkannya. Taib. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan besok. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.